Tajamkan mata, ku rasakan semua yang pernah ada, yang pernah singgah. Ku teteskan lara, ku kenalkan cinta, perih terasa menggores jiwa. Ku pejam.